Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين في حرمتي، حديث قصة أبا علي نبي طالب الجبري بندر على رسول الله وملك فوائد يحصل الثانية. Di antara yang sudah sebutkan tadi, amrul imam ammalahu birrifqi min ghairi dha'fin wa lam tiqadi 'azimatin kama yushiru ilayhi qawluhu hatta tanzila bi sahatihi. Bahwasanya seorang imam, seorang pemimpin, hendaklah menasihati bawahannya, anak buahnya, rakyatnya untuk bersikap lembut. Tapi bukan lemah, dan bukan pula lemah semangat, semangat tetap tinggi, dan juga tidak lemah kuat, tetapi tetap diiringi dengan ar-rifqu. Termasuk pada yang berikutnya adalah bahwa setiap dakwah atau setiap peperangan diawali dengan ajakan untuk masuk Islam. Ini yang sedang kita bahas. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib dengan pesan, ud'uhum ila Islam. Ajaklah mereka ke dalam Islam. Islam tentunya maknanya adalah mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mempersaksikan Allah SWT sebagai satu-satunya al-ma'bud bihaq, dan mempersaksikan Rasulullah SAW dengan risalah. Wa in syi'ta qul al-islam syahadatun la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kalau engkau mau, engkau bisa berkata Islam adalah syahadatun la ilaha illallah wa anna muhammadan rasuluh. Sebagaimana disebut dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW menyatakan bunyal Islamu ala khamsin, diawali dengan kalimat syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa Islam dibangun di atas lima dasar. Yang pertamanya adalah la ilaha illallah. Sehingga kalau ditanya apa itu Islam, Islam adalah mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. sedangkan sisanya terkandung dalam dua syahadat ini. وَمَا اقْتَرَبَتْهُ الشَّهَادَتَانِ مِنْ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَإِخْلَاصِ الطَّاعَةِ لَهُ وَلِرَسُولِهِ. Dan termasuk makna keislaman adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan memurnikan ikutan hanya kepada Rasulullah SAW. Ikhwan fillah na'azakumullah, Islam lebih kepada makna-makna zahir. Berbeda dengan iman yang lebih cenderung kepada makna-makna batin. Artinya, kalau dikatakan apa di Islam, bisa dikatakan Islam syahadatan. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi makna yang dikandung dalam kata al-Islam adalah makna yang terkandung dalam dua syahadat tadi. Jadi apa itu Islam? Islam adalah beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti ajaran-ajaran hanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Islam. Wa min huna tabaqa al-hadits at-tarjamah. Dengan demikian berarti hadis ini cocok dengan pembahasan. Ini pembahasannya. Bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab mengajak untuk mempersaksikan la ilaha illallah. Mungkin ada yang berkata, maafnya kan bab mengajak kepada persaksian la ilaha illallah. Tetapi hadisnya tidak mengatakan ajak kepada la ilaha illallah. Hadisnya menyatakan ud'uhum ilal Islam, ajaklah kepada Islam. Bukan dakwah kepada tauhid, tapi dakwah kepada Islam. Bagaimana jawabannya? Yang tadi kita jawab, bahwa makna Islam adalah mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan makna Islam adalah membuktikan pada dirinya hanya beribadah kepada Allah dan tidak mengikuti ajaran siapapun kecuali ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Persis seperti ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan nabinya untuk berkata kepada ahlul kitab, qul ya ahlul kitab, kata Allah, katakan kepada ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Kata Allah, qul, ucapkan wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, katakan, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Berarti yang didakwahi adalah ahlul kitab. Sama seperti hadis yang lalu ketika Mu'ad diutus qiyam, innaka ta'ti qauman ahlul kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Dan sama juga dengan hadis Is'al bin Abi Thalib dalam perang Khaybar, juga yang akan didakwahi Yahudi yang juga ahlul kitab. Nabi katakan ud'uhum ila al-Islam, ajak mereka ke dalam Islam. Maka persis seperti ayat ini Allah katakan, qul ta'alu, qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa, marilah kemari wahai ahlul kitab, kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu Allah na'budu illallah, yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani kenal Allah SWT, mereka kenal Allah, hanya saja mereka menyekutukannya dengan nabi-nabi yang mereka pertuhankan. Nasrani mempertuhankan Isa alaihi salam, Yahudi mempertuhankan Uzair, dan mereka mempertuhankan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, ahbar mereka. Maka Nabi diperintahkan untuk mendakwahi mereka dengan kalimat ta'alau ila kalimatin sawa, marilah kemari menuju kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu jangan beribadah kecuali kepada Allah saja, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai Rabb-Rabb selain Allah. Ini ajakan kepada Islam sesungguhnya. Ajakan kepada Islam. Tapi dengan bahasa yang Masya Allah. Bahasa yang mudah diterima oleh mereka. Mari kita bersama-sama sepakat dengan satu kalimat. Kalian kenal Allah, pencipta langit dan bumi. Kami juga kenal Allah, pencipta langit dan bumi. Mari kita sepakat untuk tidak beribadah kecuali pada Allah saja. Dan tidak beribadah. Kalau mereka mempersaksikannya, maka itulah Islam. Qal fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, maka persaksikanlah bahwa kami adalah muslimun. Lihat kalimat muslimun. Setelah Allah perintahkan untuk mengajak agar mereka bertauhid, setelah perintah agar mereka diajak untuk mengesakan Allah dalam ibadah, kemudian dikatakan di akhirnya, fa in tawallau, kalau mereka berpaling, katakan, ashhadu anna muslimun, persaksikanlah bahwa kami muslimin. Yani kami adalah orang-orang yang sudah mempersaksikan bahwa Allah saja yang berhak diibadahi. Orang-orang yang sudah menyerah, pasrah kepada Allah, tunduk diperintah dan dilarang. Ini mana Islam. Sehingga tidak bertentangan antara kalimat Islam dengan kalimat tauhid. Kalimat Islam dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Yahdikumullah khusus barakatuh. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Al-Islam huwa al-istislam lillah. Yang namanya Islam adalah al-istislam, berserah diri. Wa huwa al-khudu' lahu. Yang namanya istislam adalah tunduk kepada Allah. Wal-'ubudiyyah lahu, dan menghambakan diri kepada Allah. Kama qala ahli al-lughah, sebagaimana dikatakan oleh para ahli-ahli bahasa, bahwa kalimat la, kalimat Islam itu dari kata Islam, yang artinya berserah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khudu' dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan ahli lughah. Kemudian berkata lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dinul Islam alladzi irtadahu Allah وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده. Kata beliau lagi rahimahullah, bahwa agama Islam, yaitu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah agama yang diutus untuk membawanya Rasulullah SAW. هو الاستسلام له وحده, dia adalah tunduk kepada Allah saja Islam. Dalam Islam yang dibawa oleh para Rasul, yang diturunkan kitab-kitab untuk menerangkan Islam, Islam yang dibawa oleh para Rasul adalah al-istislamu lahu wahdah, berserah diri, tunduk kepada Allah sendiri. Alhamdulillah, azakumullah. Kemudian kata Syekhul Islam lagi, wal-khudu'u lahu wahdah, berserah diri kepada Allah satu-satunya, tunduk kepada Allah satu-satunya. Bi'ibadatihi wahdah, yaitu dengan menghambakan dirinya kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Faman 'abadahu wa 'abada ma'ahu ilahan akhar lam yakun musliman. Maka siapa yang beribadah kepada Allah tetapi dia juga beribadah kepada selain Allah, maka dia belum dikatakan muslim. Siapa yang beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, tetapi juga menghambakan diri kepada selain Allah, maka lam yakun musliman, dia belum dikatakan sebagai seorang muslim. Demikian pula man istakbara, siapa yang sombong, an ibadatihi, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yakun musliman, yang tidak mau beribadah kepada Allah, bukan muslim. yang mau beribadah pada Allah tapi juga beribadah pada yang lain juga bukan muslim. Berarti apa itu Islam? Islam la ilaha illallah. Islam adalah tauhid. Qala fa asluhu al-qalb. Maka inti dari keislaman ada dalam hati. Man 'abadahu 'abada ma huwa ilahan akhar lam yakun musliman wa man istakbara 'an ibadatihi lam yakun musliman. Siapa yang beribadah pada Allah tapi beribadah pula pada yang lain bukan muslim, demikian pula yang tidak mau beribadah pada Allah juga bukan muslim. Wa fil asl, hukum asalnya kata Islam bermakna adalah amalan hati dan amalan anggota badan. Islam cenderungnya kepada amalan-amalan. Amalan hatinya apa? Diyakini bahwa satu-satu yang berhak diibadahi hanya Allah. Diyakini bahwa satu-satunya yang diikuti sunnah-sunnahnya dan ajaran-ajarannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan hati. Dan juga amal jawarih, amalan anggota badan, membuktikan apa yang ada dalam hati tadi dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan syariat-syariat Islam yang dikerjakan pada dirinya, pada keluarganya. Ini semua keislaman. Wa amal iman, adapun keimanan, asluhu tasdiqul qalb. Asalnya iman adalah pembenaran yang ada dalam hati dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang namanya iman adalah ucapan hati dan ikrar di lisan. Kemudian azakumullah, ini dikatakan al-asl untuk menunjukkan bahwa keduanya bisa bermakna sama, tetapi hukum asalnya kalau Islam pada perkara-perkara zahirnya ada pengamalan-pengamalan, adapun iman pada ikrar dan keyakinan. Alhamdulillah, azakumullah, sehingga ketika orang mempraktikkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ini apa? Islam. Orang ini masuk Islam atau orang ini sudah Islam. Iya. Salatnya bagaimana? Sudah salat. Puasanya sudah puasa. Orang ini muslim. Kita enggak tahu hatinya bagaimana. Karena munafikin juga ikut salat walaupun malas-malasan. Munafikin juga berpura-pura beramal dengan amalan sunnah walaupun tidak ikhlas. Kita katakan keislaman aja pada dia. Tetapi keimanan di dalam hatinya, apakah dia ikhlas karena Allah? Apakah yakin kepada Allah? Apakah betul-betul mengharapkan keridhaan Allah atau hanya riya? Ini berkait dengan iman. Maka hukum asalnya Islam pada pengamalan-pengamalan zahir, hukum asalnya iman pada ikrar dan pada ma'rifatullah dalam hati, pengenalan Allah yang diyakini dalam hati. Ini iman. Adapun setelah itu, berikan asalnya. Setelah itu, kadang Islam dimaukan iman, kadang iman dimaukan Islam. Kadang Islam bermakna iman, kadang iman bermakna Islam. Seperti kamu katakan, bagikan kepada orang beriman. Bagaimana cara bagikan? Kepada siapa? Apakah bisa hatinya satu-satu? Sulit. Oh bukan begitu. Ini maksudnya muslim. Bagikan kepada orang beriman, maksudnya kepada muslim. Kecuali kalau disebutkan dua-duanya, baru dibedakan kepada hukum asalnya masing-masing. Islam pada perkara-perkara zahirnya, pengamalan-pengamalan, sedangkan iman pada masalah keyakinan di dalam hati. Qulil a'udzubillahi, inilah yang dikatakan oleh para ulama, dua kalimat yang idza jama'a tarq wa idza tarq jama'. Kalau keduanya berpisah, maka dia maknanya sama. Kalau dia bersama-sama, maknanya berpisah. Maknanya berbeda. Mukmin dan muslim atau iman wal Islam akan dibedakan. Iman pada masalah keyakinan, pengenalan, sedangkan Islam pada masalah pengamalan-pengamalan zahir. Tetapi kalau sendiri-sendiri, Islam yang maksudnya tentunya dengan iman, atau dikatakan iman mukmin Ya tentunya dengan keislaman. Karena tidak mungkin ada iman dalam hati tanpa wujud pengamalan. Tidak mungkin. Karena Nabi bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha al-jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu." Di dalam hati ada mudghah, segumpal. Yang kalau dia baik, akan baik seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek, akan jelek seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itu adalah hati atau jantung. Berarti keyakinan dalam hati, kalau memang itu benar-benar beriman, akan berpengaruh pada anggota badannya, akan berpengaruh pada tangannya, pada kakinya, pada matanya, pada semua akhlak dan perbuatannya. Demikian pula sebaliknya, keislam. Kalau benar-benar Islam, persaksiannya bukan cuma di lisan. Kalau benar-benar Islam, persaksiannya betul-betul dari hati. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga qul inna azama mu'min mengandung makna Islam, kalimat Islam juga mengandung makna iman. Hada bayyana anna asl al-Islam huwa at-tauhid. Dengan ini jelaslah bahwa asal dari keislaman adalah tauhid. Wa nafi syirik, mengesahkan Allah dengan ibadah dan menafikan kesyirikan-kesyirikan. Wa huwa da'watu jami'il mursalin, dan itu merupakan ajakan seluruh para rasul. Ajakan mereka sama, yaitu beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan itu makna al-istislam. Kamu buka tafsir Ibnu Katsir, apa makna Islam? Al-istislam. Kamu buka tafsir yang lain, apa makna Islam? Al-istislam. Al-istislamu lillahi wahdah bitawhid. Tunduk kepada Allah dan mengesakannya. Ya, ini benar-benar tunduk kepada Allah, pasrah kepada Allah dan mengesakannya dalam ibadah. Wal-inqiyadu lahu, dan terikat kepadanya dengan ketaatan-ketaatan. Fima amarahum, pada apa yang Allah perintahkan mereka, mereka taati. Apa yang dilarangnya, mereka tinggalkan. Tentunya perintah dan larangan ala al-sunni rusulih, perintah dan larangan melalui lisan para rasulnya. Sebagaimana Allah SWT menceritakan rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka qabl an ya'tiyahum 'adabun alim. Ala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Kabar ketiganya, kata Nuh alaihi salam, an ya'budullaha wattaquhu wa'ati'un. An ya'budullaha wattaquhu wa'ati'un. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan takutlah kepadanya dan taatilah. Taatilah aku. Beribadalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan ikutilah atau taatilah aku. Ini Nuh alaihi salam. Artinya beribadahnya hanya kepada Allah, tidak kepada Nuh alaihi salam. Beribadahnya hanya kepada Allah. Ya'budullaha wattaquhu, beribadalah kepada Allah dan takutlah kepadanya, bertakwa kepadanya. Tetapi ati'uni, ikutilah aku, taatilah aku. Jadi cara beribadahnya ikuti aku. Nuh alaihi salam dan seluruh para nabi-nabi setelahnya, para rasul-rasul yang setelahnya, sama dakwahnya seperti itu. Fattaqullaha wa ati'un, fattaqullaha wa ati'un. Bahkan Allah ulang berkali-kali pada kisah-kisah para rasul di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-A'raf atau surat yang lainnya, Allah sebutkan dengan kata-kata yang sama. Fattaqullaha wa ati'uni. Bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Di zaman kaum Nuh diajak untuk beribadah kepada Allah, taatilah Nuh. Di zaman Isa alaihi salam beribadah kepada Allah, taatilah Isa. Demikian pula zaman Nabi Musa beribadah kepada Allah dan ikuti syariatnya Musa. Demikian pula di zaman kita Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir untuk seluruh umat, Nabi untuk seluruh manusia. Juga kita bertakwa, beriman dan menyembah Allah SWT dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafihi, maka dalam ucapan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ud'uhum ila al-Islam, maknanya bukan hanya mengucapkan. Ingat, bukan hanya mengucapkan. Karena Islam dibahas tadi. Apa itu? Pengamalan-pengamalan. Diajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi segala sebab-sebab lain. Ini kemudian azakumullah ajakan Rasulullah SAW atau perintah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, fihi masyru'iyatud da'wah qabla al-qital. Faedah yang penting adalah disyariatkannya berdakwah sebelum berperang. Berdakwah sebelum berperang. Dan itu memiliki hikmah yang sangat besar. Lakin in kanu qad balagathumud da'wah jaza qitaluhum ibtida'an. Tetapi kalau tidak sampai kepada mereka dakwah, ajakan-ajakan kepada Islam, ajakan-ajakan kepada tauhid sudah disampaikan pada mereka, tapi mereka menolak, maka boleh menyerang mereka tiba-tiba tanpa pemberitahuan, tanpa mendakwahi mereka lebih dulu, tiba-tiba diserang. Ini di dalam bahasa Arab disebut aghar. Aghar menyerang dengan tiba-tiba. Karena Nabi SAW aghar ala Bani Mustalik. Nabi pernah menyerang Bani Mustalik secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan, tanpa mendakwahi lebih dulu. Wahum gharun. Kalau keadaan mereka tidak sadar. Jangan berkata, berarti hadis ini bertentangan dengan hadis itu. Tadi disuruh untuk mendakwahi dulu sebelum diserang. Ini Bani Mustalik diserang. Wahum gharun. Dalam keadaan mereka lalai, tidak sadar, tiba-tiba diserang. Kok ini tanpa dakwah lagi? Iya, karena mereka kaum yang sudah mendengar dakwah, sudah didakwahi, sudah mendengar semua ajakan-ajakan Rasulullah SAW, tetapi bukan menerima, bahkan memusuhi dan membantu musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya di kalangan musyrikin. Maka diserang oleh Rasulullah SAW secara tiba-tiba. Wa in kanu lam tablughumud da'wah wajabat da'watuhum. Tetapi kalau ternyata belum sampai kepada mereka dakwah, maka harus didakwahi lebih dulu. Harus dakwahi lebih dulu. Unfud ala rizqik hatta tanzila bi sahatihim thumma ad'uhum ila al-islam. Kata Nabi, datangilah, berangkat dengan tenang sampai mencapai tempat mereka, dan kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Ya, ini kalau mereka masuk Islam, apa perlunya perang? Ini jawaban bagi mereka-mereka yang tidak kenal Islam kemudian mencerca Islam. Oh, Islam itu agama yang kejam, Islam itu agama perang, agama yang berbau darah. Ini orang-orang yang tidak kenal apa itu Islam. Mereka sudah tidak kenal apa itu Islam, gambaran mereka semakin buruk ketika mereka melihat kaum teroris para Khawarij semakin kacau. Gambarannya mulai mereka mengucapkan-ucapkan jelek. Padahal Islam mengajarkan untuk berjihad fi sabilillah itu alternatif yang kesekian. Pertama, ajak mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka sudah masuk Islam, selesai. Untuk apa berperang? Untuk apa bertanda? Kalau mereka tidak mau, maka diajak mereka untuk membayar jizyah. Anyadin wahum saghirun, membayar upeti langsung dari tangan-tangan mereka dalam keadaan mereka rendah di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tidak ada paksaan dalam agama. Baiklah hafidhi, maka peperangan bukan memaksa mereka untuk masuk Islam. Bukan seperti mereka-mereka yang memopor dengan senjatanya, menginjak dengan sepatu botnya. Katakan, tidak ada Tuhan kecuali Bashar Assad. Tidak seperti pemaksaan agama. Atau seperti mereka-mereka yang memaksa untuk beragama dengan agama-agama syirik, agama-agama Nasrani, agama Yahudi, dipaksa, disiksa, harus menerima. Agama Islam menyatakan la ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Maka apa fungsi perang dalam Islam? Agar mereka pertama mau masuk Islam kalau mau. Kalau tidak mau tidak dipaksa. Tapi mereka harus tunduk pada aturan-aturan yang ada di negara Islam atau di negeri kaum muslimin, karena kalau mereka menghalangi, maka niscaya apa yang dilaksanakan oleh kaum muslimin akan kacau. Ditentang oleh mereka, sehingga mereka harus tunduk. Itu pun kalau di luar rumah, supaya jangan mengganggu kaum muslimin dengan agama-agama kafir mereka. Kalau di rumahnya, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Ahkam Sultaniyah, silakan mau beribadah dengan agama kamu sendiri, silakan. Tapi di luar tidak boleh. Kenapa? Jangan mengganggu kaum muslimin, jangan mempengaruhi, jangan kamu membuat orang lain untuk terfitnah dengan subhat-subhat kalian. Agama kalian untuk kalian sendiri. Berarti pilihan kedua, jizya. Kalau ternyata jizya juga tidak mau, berarti mereka memang penghalang Islam. Penghalang tegaknya Islam. Kalau mereka penghalang tegak Islam, maka diperangi. Bismillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qulna a'udzu billahi min syaitonir rajim. Pembukaan kota Samarkand yang sungguh mencengangkan mereka-mereka, orang-orang yang lagi belajar Islam dari kalangan orientalis, melihat betapa bijaknya Islam. Mereka sudah berhasil masuk ke negeri Samarkand, tetapi dalam keadaan mereka mengatakan ini mereka punya pimpinan, ini maksudnya kaum muslimin punya pimpinan yang adil. Apa? Sampaikan apa yang terjadi pada mereka, tiba-tiba menyerang kami tanpa kami tahu kenapa salah kami. Utusan tadi datang kepada khalifah, disampaikan yang terjadi. Ditanya, apakah mereka tidak mendakwahi kalian? Tidak. Tidak memberikan tawaran-tawaran pada kalian? Tidak. Sampaikan surat ini dari khalifah pada mereka, pada pimpinan mereka. Ketika disampaikan pada pimpinannya, dibaca dari Amirul Mukminin, maka mengumumkan kepada tentaranya, keluar. Ini sudah menang, sudah di dalam, sudah menguasai mereka. Ya kalau istilah kasarnya, kalau mereka penjajah, nggak mau mereka keluar, ngapain? Kita sudah menang, kok keluar lagi? Kita keluar lagi, keluar lagi, dan bukan kembali. Di pinggir kota menyatakan, wahai penduduk Samarkand, aslin taslam, masuk Islam kalian selam, diajarkan Islam. Kalau tidak mau, berjizya. Berapa kalian membayar jizya dan kalian aman? Silakan. Dan dengan agama kalian dalam keadaan tidak boleh menghalangi dakwah Islam. Kalau ini juga tidak mau, kami akan perangi kalian di jalan Allah. Sungguh demi Allah, tercatat dalam sejarah, mereka seluruhnya masuk Islam karena kagumnya dengan akhlak tentara Islam, mujahidin fi sabilillah. Kalau tentara mujahidin berjalan dengan sunnah, mereka kagum. Tetapi kalau menamakan diri mujahidin tapi berjalan dengan bid'ah, apa yang terjadi? Mengganggu. Sebaliknya, mereka mencerca Islam gara-gara mereka. Musyrikin kufar mencerca Islam gara-gara tingkah polanya para orang-orang yang menganggap dirinya mujahidin, padahal mereka adalah orang-orang yang mubtadi'in, ahlul bid'ah wa dalalah, ahlul ahwa, tidak di atas sunnah. Alhamdulillah, dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, "Ud'uhum ila al-Islam." Yang menunjukkan sebelum diperangi dakwah. Wa akhbirhum bima yajib alaihi min haqqillah ta'ala fi. Dan khabarkan pada mereka tentang hak-hak Allah kepada mereka. Yani hak-hak Allah fihi fi Islam. Setelah masuk Islam, ini hak-hak. Jangan sampai masuk Islam, ya selesai. Terangkan hak-haknya apa? Kalau muslim harus begini, harus begini, harus begini. Harus mengesakan Allah dalam ibadah. Harus beriman kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dan harus salat, harus zakat. Ini perlu dikatakan dengan hak-hak Allah fihi, dalam Islam. Idza ajabuka ilayhi fa akhbirhum bima yajib min huquqihi allati la budda lahum min fi'liha. Kalau mereka menyambut ajakanmu, kalau mereka menerima dakwahmu dan mereka masuk Islam, maka kabarkan kepada mereka apa yang wajib bagi mereka dalam Islam. Ini hak-hak yang harus mereka tunaikan, yang la budda lahum min fi'liha, yang harus mereka kerjakan. Kafalawati wal zakah, seperti salat-salat yang lima waktu, seperti zakat bagi yang mampu, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka terjaga darahnya dan terjaga pula hartanya, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak-haknya. Zakat hakul mal, qisas hakul nafs. Nah, walima qala Umar li Abi Bakr, dan juga karena riwayat-riwayat mengenai Umar ketika berkata kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Bakar memerangi para penolak-penolak zakat yang dijuluki dalam sejarah dengan perang murtadi, perang riddah. Apa kata Umar bin Khattab kepada Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Kaifa tuqatilun nas?" Bagaimana engkau memerangi manusia? Saya dikatakan, bagaimana engkau memerangi manusia dalam keadaan mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah? Dan Rasulullah SAW sudah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu, hatta yaqulu la ilaha illallah. Wa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha." Padahal Nabi sudah berkata, "Aku akan perangi mereka hingga mereka mau mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kalau mereka mengucapkannya, maka terjaga dari kami hartanya dan nyawanya, kecuali dengan hak-haknya." Ini kata Umar kepada Abu Bakar yang ingin berazam untuk memerangi para murtadi, para orang-orang yang tidak membayar zakat. Ketika diingatkan dengan hadis ini, jawaban Abu Bakar, "Qal fa inna zakata haqqul mal." Iya, benar hadis ini. Mereka terjaga hartanya dan darahnya kecuali dengan haknya. Dan zakat adalah hakul mal, hak yang harus ditunaikan dari hak Allah SWT, hak Allah atas mereka pada harta-harta mereka adalah zakat. Maka ini yang dikecualikan oleh Nabi dengan kalimat illa bihaqqiha. Wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'addunahu ila Rasulillah laqataltuhum ala man'iha. Sungguh, kalaupun mereka tidak memberikan seekor anak unta yang biasa mereka berikan untuk zakat, sungguh aku akan perangi mereka karena mereka tidak mau membayar zakat. Ini bukan nilainya, walaupun seekor anak unta yang masih nilainya rendah, yang biasa diberikan sebagai zakat, kemudian mereka tidak mau mengeluarkannya, aku akan perangi mereka karenanya. Maka dalam riwayat disebutkan iqalan, "Lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu bi'ahdi Rasulillah laqatalnahum 'alayhi." Kalaupun seutas iqal, seutas tali yang biasa dipakai untuk mengikat, kalau jadikan sebagai zakat, kemudian hari ini mereka tidak mau membayarkannya, aku akan berani. Berarti bukan nilainya, tetapi penghalangan mereka, penolakan mereka terhadap zakat adalah penolakan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah hak Allah dalam Islam. Kalau hak Allah dalam Islam berarti ditentang, berarti dia dalam keadaan menentang keislaman, menolak keislaman. Islam itu maknanya tunduk, menyerah, pasrah, menerima apa kata Allah, menerima apa kata Rasul. Maka zakat adalah hakul mal, zakat adalah haknya harta. وفي بعض الإمام الدعاء إلى الله تعالى قال بن عزكم الله Ini faedah penting. Bahwasanya Rasulullah SAW setelah mengajarkan kepada Ali untuk mengajak pada Islam, disuruh untuk menerangkan apa itu Islam. Dan disuruh untuk menerangkan apa hak-haknya Islam. Jangan pokoknya masuk Islam sudah senang. Alhamdulillah, ratusan orang sudah masuk Islam. Katanya begitu dulu. Dulu zaman berapa tahun yang lalu? 10 atau belasan tahun yang lalu. Saya sudah dengar berita gembira, ratusan orang masuk Islam dari kampung laut. Masya Allah. Setelah itu, kemana? Khairina azakumullah, balik lagi. Kenapa? Karena enggak diterangkan hak-hak Islam padanya. Islam itu begini. Sehingga mereka berpegang dengan konsekuensi terhadap Islam, atau kalau tidak, mereka pergi. Oh, kalau gitu saya enggak mau, silakan. Sehingga jelas, siapa yang masuk Islam dengan sungguh-sungguh, dan siapa yang tidak. Jangan seperti dongeng Wali Songo. Saya sebut dongeng karena ceritanya enggak jelas. Dongeng Wali Songo, mereka memakai gong sekaten atau gong syahadaten, ya, tung, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai, masuk Islam semua. Oh, gampangnya. Mereka ngerti enggak itu kalimat la ilaha illallah? Kemudian gong dikeramatkan orang mereka. Ini gong sekaten, gong syahadaten yang dulu dipakai oleh wali kita. Dan mereka mulai perebutan debunya, berebutan airnya. Mereka sampai tabarruk, sampai mengerjakan kesyirikan di tempat tersebut, padahal ini peninggalan wali yang mendakwahi mereka syahadat. Apa maknanya? Maknanya mereka tidak paham kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Mereka enggak ngerti kalimat syahadat yang mereka sudah ikrarkan di hadapan para wali. Alhamdulillah, kaum muslimin yang sangat hormati. Mudah-mudahan itu cuma dongeng. Alhamdulillah, kasihan. Apa yang mereka ucapkan tidak mereka pahami, sehingga mereka melakukan kesyirikan justru pada peninggalan wali. Akhirnya, hadis ini sebagai hujjah, sebagai dalil. Ud'uhum ila al-Islam, fa'alimhum fa'akhbirhum. Beritakan kepada mereka ma ajid alaihim min huquqillahi ta'ala fi. Khabarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban atas mereka yang merupakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala pada agama ini, pada Islam ini. Terangkan wajib ini, yang namanya tauhid seperti ini, yang namanya syirik seperti ini, sehingga mereka benar-benar berpegang dengan keislaman yang sungguh-sungguh, yang hakiki. Wa fihi ba'dul imam ad-du'a ila Allah taala. Kita mendapatkan pula faedah bahwa para imam, para penguasa hendaknya mengutus dai-dai. Kalau imam muslim, kalau seorang penguasa muslim, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi rakyatnya. Walaupun tidak bisa memaksa. Tapi wajib untuk mendakwahi rakyatnya, mengajarkan kepada mereka tauhid was sunnah. Kalau Pak Presiden bilang saya tidak bisa, baik, kalau tidak bisa ngajar, kamu putus. Dai ila Allah yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan sunnah, yang mengajarkan Islam. Wallah, kalau berhasil dakwah tauhid dan dakwah sunnah, niscaya masyarakat akan memiliki akhlak yang mulia, akan memiliki perangai yang baik, akan menjadi rakyat yang baik, dan niscaya akan dibuka oleh Allah barakah minas sama'i wal ard, dibuka barakah dari langit dan dari bumi. Lihat Rasulullah SAW sebagai pemimpin mereka, pemimpin kaum muslimin, mengutus Mu'ad ke Yaman, mengutus Ali ke Khaybar, mengutus fulan wa fulan, mengutus Raja Heraklius, Raja Mesir, Raja Romawi, Raja Persia, diutus untuk mendakwahi mereka ke dalam Islam. Ini merupakan perkara yang harus bagi seorang penguasa untuk mendakwahi rakyatnya, untuk mendakwahi manusia. Karena mereka memiliki kemampuan. dan memiliki kesempatan dan memiliki kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rakyat jelata bisa sih berdakwah, tetapi enggak memiliki kekuasaan dan enggak memiliki kemampuan seperti dia, seperti para penguasa. Maka demikian pula penguasa-penguasa yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, selama dia memiliki kemampuan, kekuasaan, gunakan untuk mengajarkan kepada bawahan-bawahannya tauhid wassunnah. Karena Nabi SAW wa khulafa'uhu rasyidun, Nabi dan para khalifah-khalifah yang lurus, yaf'alu, mereka melakukannya. Bagaimana dalam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dinukilkan dari beliau annahu qala fi khutbatihi, bahwa beliau berkata dalam khutbahnya radhiyallahu ta'ala anhu, ala inni wallahi ma ursilu ummali ilaikum liyadribu absharakum wala liyakhudu amwalakum walakin ursiluhum ilaikum liyuallimukum dinakum wa sunnatakum. Kata Umar bin Khattab sebagaimana nukil dalam Musnad, dia berkata dalam khutbahnya, ketahuilah, aku sungguh demi Allah tidak mengutus bawahan-bawahanku, pegawai-pegawaiku pada kalian, tidak aku utus pejabat-pejabatku kepada kalian untuk memukuli punggung-punggung kalian atau memukul kulit-kulit kalian, tidak pula untuk mengambil harta-harta kalian, tetapi kami utus mereka kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Ini ucapan Umar bin Khattab, Khalifatul Rashid yang kedua, khalifah yang lurus yang kedua, menyatakan bahwa aku kirim semua untuk memimpin di sana, untuk memimpin di sini, gubernur Syam atau gubernur di Baghdad atau gubernur di sana, gubernur di sini, semuanya diutus oleh beliau bukan untuk memukuli kalian, bukan pun untuk merampas harta kalian, tetapi untuk mengajarkan pada kalian agama kalian. Di antara perintah-perintah agama ada zakat, maka diambil harta mereka, zakatnya mereka. Di antara hukum-hukum syariat ada hukum qisas, maka itu yang dipukul, atau ada hukum cambuk, sehingga itu bukan intinya, itu adalah penjabaran dari syariat Islam. Maka aku utus pada kalian pegawai-pegawaiku untuk mengajari kalian agama kalian, sehingga yang diutus ahli-ahlinya, yang alim ulama, yang memiliki ilmu tentang tauhid wa sunnah. Qulil a'azakum Allah, diutus untuk memimpin peperangan. Khalid bin Walid turun hingga Uqbah. Sebelum diutus atau sebelum dijadikan sebagai pimpinan, meminta bantuan, kita butuh bantuan. Dikirimkan satu orang, Ubadah. Bawa surat dari Amirul Mukminin. Aku kirimkan satu orang untuk kalian. Kita bantuan ini peperangan, dikirimkan satu orang. Karena dia adalah hamba yang saleh, ahli ibadah, begitu dipuji, yang Allah akan menangkan dengan adanya orang yang seperti ini. Alhamdulillah, kaum muslimin terhormat, lihat, yang dipilih adalah orang yang saleh, mukmin, taqi, yang beriman dan bertakwa. Banyak jumlahnya pasukan, tetapi dalam keadaan mereka kurang bertakwa, kurang beriman, percuma. Ghusaun ka ghusain, seperti buih banjir. Sebagaimana dalam perang Hunain, banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Apa jadinya? Justru malah kacau. Wa yauma Hunain ta'jabatkum kasratukum. Dan ingatlah yauma Hunain, kata Allah, ketika kalian kagum dengan banyaknya jumlah kalian, tetapi falam tughni ankum syai'a, tetapi tidak menambah kalian sesuatu pun, yakni tidak mencukupi kalian sama sekali. Begitu diserang oleh musuhnya, mereka bubar sana kemari. Siapa yang sisa? Kembali yang sisa adalah intinya, yaitu para sahabat sabiqin al-awwalin, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dari kalangan yang dibaiat di Bai'atul Ridwan, yang ikut perang Badr, hanya itu sedikit, kemudian melawan, menang. Masya Allah. Berarti tidak perlu banyak. Ikhwanul Azzaqullah, demikian pula ketika memilih pemimpin yang jujur, terpercaya, mukmin, beriman kepada Allah, punya ketakwaan, rasa takut kepada Allah, akan dicaya, akan barokah. Akan barokah. Qala rahimahullah, Wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min khumri na'am. Ucapan beliau, ini ucapan Nabi SAW, demi Allah, kalau Allah berikan hidayah denganmu seseorang saja, lebih baik bagi kamu dari unta-unta merah. Di sini kalimat an adalah masdariyah. La an yahdi. Walam qablaha maftuhah. Dan lamnya dibaca dengan fathah, karena dia adalah lamul qasam. Lamul qasam berarti maknanya sungguh. Kalau Allah beri hidayah. Wa an, dan fi'il yang setelahnya, karena dia masdariyah, fi ta'wilil masdar. Ta'wilnya seperti masdar. An tambah fi'il yang setelahnya sama dengan masdar. Itu an masdariyah. Rufi'a al-libtida, dia dalam kedudukan marfu' sebagai mubtada. An yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Mana khabarnya kalau itu mubtada? Khabarnya khairun. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Khairun. Yani, sungguh kalau Allah memberikan hidayah dengan sebabmu seseorang, maka niscaya itu lebih baik bagimu daripada khumrin na'am. Khumr dilemahkan dan muhmalah dan disukunkan minnya. Khumrun disukunkan minnya. Jam'u ahmar, dia bentuk jamak dari ahmar. Wa na'am dengan dipatahkan nunnya dan juga ainnya yang kedua-duanya tanpa titik. Muhmalah, yani khairun laka minal ibilil humur, yani lebih baik bagimu dari unta-unta merah. Bukan satu, unta-unta merah. Wahia anfasu amwalil Arab, dan unta merah merupakan harta milik orang-orang Arab yang paling berharga. Harta milik orang Arab yang paling berharga adalah unta merah. Kalau sudah ada seorang pakai unta merah atau milik unta merah, itu dianggap paling kaya. Khairuddin a'azakumullah. Ternyata Rasulullah menyatakan, kalau engkau mendakwahi seseorang dan Allah berikan hidayah kepadanya dengan sebabmu, maka itu lebih baik daripada unta merah tadi, kendaraan yang paling mewah. Qala an-Nawawi rahimahullah, kata Nawawi mengomentari penyerupaan ini, tashbihu umuril akhirah bi umuri dunya innama huwa litaqribi ila al-afham. Kata An-Nawawi rahimahullah, bahwa permisalan-permisalan urusan akhirat dengan permisalan-permisalan dunia itu hanya pendekatan saja supaya bisa dipaham. Pendekatan supaya bisa dipaham. Wa illa hadaratun minal akhirah khairun minal ardi bi asriha wa amsalha mithlaha. Karena seperti demikian, setetes saja dari akhirat, dari surga, itu sudah mengalahkan seluruh isi dunia ini dan juga yang semisalnya bersamanya. Dikali dua. Sama. Sudah mengalahkan setetes saja dari kenikmatan surga. Berarti ini orang memberikan sebab. Ada oi seorang kemana sih Islam? Berpahala kan di akhirat. Sama Nabi lebih daripada unta merah. Kata Imam Nawawi, ini unta merah dunia, sedangkan ini akhirat. Bagaimana ini? Ada muskil. Apa muskilnya? Muskilnya akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Akhirat itu sangat tingginya, setetes saja dari kenikmatan surga itu mengalahkan seluruh unta-unta merah yang ada di dunia ini, dan seluruh perbendaharaan harta emas dan perak, dan seluruh perhiasan apapun, semahal apapun, seluruh yang ada di dalamnya, ditambah yang semisalnya bersamanya. Terkalah. Siapa? Berarti apa? Maksud Rasulullah SAW ketika menyatakan khairul laka min khumrin na'am, maksudnya pendekatan. Bukankah kalian gembira kalau mendapatkan unta merah? Ini akhirat lebih daripada itu. Bukankah kalian semangat berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia? Ingin mobil mewah, ingin kendaraan mewah, ingin rumah yang mewah, ingin ini, ingin itu yang semuanya serba mewah. Kita katakan, kamu menyebabkan orang dapat hidayah, itu sudah lebih baik dari semua itu. Sudah lebih baik daripada semua itu. Ini yang paling na'azakum Allah, yang disebut oleh An-Nawawi, yakni takrim saja. Pendekatan pemahaman. Dan ini diperbolehkan. Maka Nabi pernah berkata, tentang masalah salat jamaah. Kalau saja mereka itu dipanggil untuk mendapatkan mirma matain, la asarwa, bisa mereka akan mendatanginya. Mirma matain itu daging yang paling disukai. Kalau di sana bagian paha, paha depan, paling empuk, paling enak, paling disukai. Ada pembagian daging ini. Bisa kalian akan datangi. Ini sama permisal. Ini dipanggil hayya ala falah, hayya ala falah. Diajak untuk falah, diajak untuk berbahagia dengan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Berat, enggan, nolak. Kata Nabi, coba. Kalau diberitakan di masjid ada pembagian daging, coba besok. Kita contohkan pada hari raya Idul Adha. Sembelih di masjid, bagi-bagi di masjid. Kira-kira datang apa enggak datang? Wallah antri mereka. Persis seperti ucapan Rasulullah SAW. Kalau saja dikatakan mereka diundang untuk mirma matain, untuk daging yang paling enak, jika mereka akan berdatangan. Tetapi ketika diajak hayal sholah, ini permisalan. Walaupun sungguhnya sangat jauh nilai yang didapat dengan sholat dan daging tadi nggak bisa dibandingkan, sangat jauh. Sama seperti ini tadi. Bahwasanya Nabi menyatakan kalau engkau membimbing seseorang kemudian orang itu dapat hidayah dari Allah karena engkau, jika itu lebih baik daripada unta yang mewah, kendaraan yang mewah. Jadi bukankah kamu ingin mendapatkan unta yang mewah, unta merah? Orang Arab ingin semua. Maka ini lebih daripada itu. Alhamdulillah. Rasulullah SAW mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat memberikan faedah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wa fihi fadilah man istada ala yadaihi rajulun wahid. Dan ini merupakan keutamaan seorang yang dengan sebab dia ada seorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan seorang yang menyebabkan orang lain mendapatkan hidayah. Walaupun rajulun wahid, walaupun satu orang saja. Hadirinlah sekalian, dikatakan rajulun wahid. Keutamaan orang yang menyebabkan satu orang mendapatkan hidayah. Bagaimana kalau dua orang? Bagaimana kalau tiga orang? Bagaimana kalau 50 orang atau 100 orang? Maka jangan kalian berpikir kemana-mana kepada dunia ketika ada kesempatan untuk bisa membantu di pondok-pondok pesantren. Berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulnya. Kalau sampai kamu membimbing orang-orang tadi di pondok kemudian dapat hidayah, kamu mendapatkan lebih daripada khumrin na'am, lebih baik daripada seluruh apa yang mewah di muka bumi. Jangan berpikir gajinya 300, jangan. Kok cuma 200, jangan. Berpikir la'an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min khumrin na'am, sungguh kamu akan mendapatkan lebih daripada unta dari semua apa yang paling mewah di muka bumi. Alhamdulillah, dunia kecil sekali, walaupun berapa gajinya tetap kecil dari nilainya. Oh, di pondoknya si fulan, pondok hizbi, gajinya besar. Disandarkan dengan gaji guru resmi. Masya Allah. Berapa itu? Saya nggak tahu. Karena sebagian pondok-pondok hizbi begitu. Alhamdulillah, jangan kita pikir itu. kita pikir apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la in yati Allahu bika rasul rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wa jawazul halafi 'alal khairi wal futya walau lam yustakhlaf. Dan juga faedah yang perlu dicatat, bolehnya bersumpah untuk menerangkan fatwa yang meyakinkan walaupun tidak minta disumpah atau tidak diminta sumpah. Ini berarti kekecualian dari hukum asal. Apa hukum asalnya bersumpah? Tidak bagus. Banyak-banyak sumpah tidak bagus. Tidak dianjurkan untuk banyak-banyak bersumpah. Seringkali Al-Quran wa Sunnah menerangkan siapa yang banyak-banyak sumpah. Munafiqun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah sumpah mereka sebagai tameng. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi, sumpah, sumpah, sumpah. Enggak perlu banyak sumpah. Tetapi kalau menerangkan sesuatu yang pasti dari Quran wa Sunnah, tidak mengapa untuk menambah keyakinan bahwa itu hak. Kamu katakan wallahi inna hadza lilhaq. Demi Allah, ini hak. Alamat sa'ah, tanda-tanda hari kiamat adalah orang-orang yang bersumpah tanpa minta diminta sumpah. Orang-orang yang bersumpah tanpa diminta sumpah. Ini sudah berarti alamat-alamat jelek itu kan? Alamat-alamat sudah zaman-zaman yang begitu. Orang-orang gampang-gampang sumpah, bersumpah walau lam yustakhlaf, belum diminta untuk bersumpah, dia bersumpah. Murah. Tetapi khusus untuk masalah kebenaran, Rasulullah SAW menyatakan wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Rasul bersumpah dengan nama Allah, wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan. Ini menunjukkan bolehnya bersumpah kalau untuk menerangkan sesuatu yang pasti agar meyakinkan kalau itu benar-benar hak. Alhamdulillah. Kalau perkara-perkara yang masih kamu ragu-ragu, hati-hati. Jangan pakai wallahi. Ini adalah hak. Apa iya? Apanya? Begitu? Ini bahaya. Ini bahaya. Karena ada orang yang sok yakin. Ada orang yang yakin. Ada orang yang sok yakin. Kalau orang yakin itu seperti apa yang ada pada Rasulullah SAW, para sahabat, pada tabi'in, pada tabi'ut tabi'in, para ulama, para imam, imam. Ketika menyampaikan hak yang pasti, karena qala Allah qala Rasul, karena sudah jelas ayatnya, hadisnya, maka mereka menyatakan wallahi inna hadza la haram. Sungguh demi Allah ini haram. Sungguh demi Allah ini halal, dan seterusnya. Tetapi ada golongan lain yang sok yakin. Sok yakin. Ini benar. Benar. Kalau enggak benar, eh siap bahala. Masya Allah. Ini kita tanyakan, kami yakin untuk biar kelihatan yakin, biar kelihatan yakin. Jadi dia memakai strategi seperti orang yang berantem itu, kalau preman itu membentak, yang lain takut, dia bentak duluan, sehingga ditantang duluan, yang diajak bicara ya langsung reda. Wih, urusannya mubahalah. Padahal masih dipersisikan oleh para ulama dan belum tentu dia yang rohi. Apa-apaan? Ini namanya sok yakin. Sok yakin. Kayaknya saya yakin. Padahal dia tidak yakin. Kalau ini menganggap Allah, sehingga untuk yang pasti-pasti. Al-Quran dan Sunnah yang mujma' alai, yang sudah sepakati. Tidak mengapa kamu katakan dengan tegas di mimbar-mimbar wallahi, walaupun tidak diminta sumpah. Tetapi kalau untuk berita-berita yang kamu tidak yakin, jangan gampang-gampang sumpah. Rasulullah salamah wal'afiyah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.